إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Nurul Afiyah Surawaku yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam sahihnya dari hadith Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Kunna nusalli al-maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Suatu ketika kami mengerjakan salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah selesai salat maghrib, kami pun mengatakan, "Lau jalasna hatta nusalli ma'ahu isya." Kalau seandainya kami terus duduk di masjid untuk menunggu salatul isya hingga kami salat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat pun mereka duduk sambil menanti waktu isya untuk salat bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tatkala para sahabat sedang duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memasuki masjid. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika melihat para sahabat mereka masih duduk di dalam masjid, maka beliau pun bertanya, "Mazaltum hahuna?" Kalian masih tetap berada di tempat ini? Maka para sahabat menjawab, "Shallainal maghrib ma'aka ya Rasulullah, fa nahnu najlis hatta nusalli ma'aka isya." Kami telah salat maghrib bersama wahai Rasulullah, maka kami ingin duduk untuk menunggu salat isya bersamamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahsantum aw asabtum." Kata Nabi, "Kalian telah berbuat baik. Kalian telah benar." Lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke langit. Beliau melihat ke arah langit. Kata Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, "Wa kana katiran mimma yarfa'u ra'sahu ila as-sama'." Dan seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "An-nujumu amanatun lis-sama'." فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدْ. Bintang-bintang yang ada di langit itu menunjukkan adanya rasa aman bagi langit tersebut. Jikalau bintang-bintang itu telah hilang, telah lenyap, maka akan datang kepada langit apa yang telah dijanjikan dan ditetapkan. Wa ana amanatun li ashabi. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pemberi rasa aman bagi para sahabatku. Apabila aku telah tiada, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang telah dijanjikan dan ditetapkan untuk mereka. Wa ashabi amanatun li ummati. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Demikian pula para sahabatku adalah pemberi rasa aman bagi umatku ini. Apabila para sahabatku telah tiada, maka akan datang kepada umat ini apa yang telah dijanjikan dan ditetapkan untuk mereka. Di dalam hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sini kita bisa mengambil dan memetik beberapa faedah. Di antara faedah dari hadis ini, bahwa termasuk di antara amalan yang sunnah bagi seseorang yang memiliki kesempatan untuk duduk setelah salatul maghrib, dikerjakan secara berjamaah di masjid, lalu tetap duduk di masjid menunggu salatul isya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memuji para sahabat dan mengatakan kepada para sahabat ketika mereka menunggu salatul isya di dalam masjid, beliau mengatakan, ahsantum, kalian telah berbuat kebaikan. Dan seseorang duduk di masjid untuk menanti salat yang berikutnya, dia dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang terus mengerjakan salat, meskipun dia duduk dan tidak mengerjakan salat. Dia duduk di masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau membaca Al-Quran Al-Karim, atau apa saja dari amalan kebaikan. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma kana fi salati man tadhar salat." Dan seseorang itu dianggap terus mengerjakan salat selama dia duduk di dalam masjid untuk menunggu salat yang berikutnya. Demikian pula, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang dianjurkan untuk duduk di waktu subuh bagi yang memiliki kesempatan setelah mengerjakan salat subuh, lalu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari masjid dan tidak berhadap hingga terbitnya matahari dan meninggi matahari hingga memasuki waktu duha. Lalu kemudian dia mengerjakan salat al-isyraq atau salat duha di awal waktunya. Telah disebutkan dalam beberapa hadis hasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuru Allah subhanahu wa ta'ala fihi hatta tatla' asy-syams ثم صلى ركعتين فكان له أجر عمرة تامة تامة تامة." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga terbitnya matahari memasuki waktu duha, lalu dia mengerjakan salat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umrah sempurna, sempurna dan sempurna. Jelas ini merupakan keutamaan yang besar. Pahala umrah apabila seorang melakukannya dengan penuh keikhlasan, maka tidak ada balasan bagi seorang yang meraih dan mendapatkan pahala tersebut kecuali al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nujumu amanatun lis-sama', bintang-bintang yang ada di langit itu adalah pemberi rasa aman bagi langit. Dan apabila bintang-bintang itu telah tiada, maka akan datang kepada langit apa yang telah ditetapkan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan isyarat dan penjelasan dari beliau bahwa adanya bintang menunjukkan bahwa kehidupan ini masih ada. Sebab apabila bintang itu telah tiada, itu menunjukkan bahwa hari kiamat telah tiba. Hilangnya bintang di langit merupakan tanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang dengan berbagai tujuan. Di antara tujuan tersebut adalah sebagai hiasan bagi langit dan pemberi rasa aman bagi manusia. Tatkala mereka melihat bintang, maka itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberi rasa aman dan keamanan dalam kehidupan ini. Demikian pula bintang dijadikan oleh sebagian manusia sebagai petunjuk arah bagi para nelayan atau orang-orang yang sedang berpergian. Dengan melihat bintang mereka bisa mengetahui ke arah mana mereka harus berjalan. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa alamatin wa bin najmihum yahtadun, dan tanda-tanda dengan bintang tersebut mereka pun bisa terarah dan terbimbing pada saat mereka melakukan perjalanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ana amanatun li ashabi, dan aku pemberi rasa aman bagi para sahabatku apabila aku telah tiada. Jika aku telah meninggal, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang telah dijanjikan untuk mereka. Dan ini isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam mulai bermunculan fitnah. Dan itu terjadi sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, sebagian umat ini murtad, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menjadi pengikut Musaylamah Al-Kadzdzab, seorang yang mengaku sebagai nabi ketika itu, yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala pada masanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, sebagian umat ini ada yang enggan untuk membayar zakat, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup mereka rutin membayarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbagai fitnah mulai bermunculan pada saat itu, dan munculnya beberapa kelompok yang kemudian mereka melakukan berbagai tindakan pengerusakan yang menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang digerakkan oleh seorang yang bernama Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk ke dalam Islam dari Yahudi Sana'a untuk merusak Islam dari dalam. Yang kemudian dari Abdullah bin Sabah inilah yang menjadi cikal bakal munculnya kelompok Syiah Ar-Rafidah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ashhabi amanatun li ummati." Dan para sahabatku adalah pemberi rasa aman bagi umatku ini. "Fa idza dhahaba ashhabi ata ummati ma yu'adun." Apabila para sahabatku telah tiada, mereka telah meninggalkan dunia ini, maka akan datang kepada umatku yang telah dijanjikan untuk mereka. Ini juga isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bermunculannya berbagai macam fitnah, berbagai macam penyimpangan dan kesesatan sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika terjadi penyimpangan dan perubahan dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan bahwa untuk kembali kepada jalan keselamatan, untuk kembali kepada bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka mereka harus merujuk kepada bimbingan dan arahan serta petunjuk dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Al-Irbad Al-Musariyah. Beliau mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayhi bin nawajid." Siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan melihat banyak perselisihan yang terjadi di kalangan umat ini. Maka di saat terjadi perselisihan itu, kewajiban kalian adalah kembali kepada bimbingan dan ajaran sunnahku dan sunnahnya para sahabatku, yaitu Al-Khulafa'ur Rashidun, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar illa firqatan wahidah, wa hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashhabi." Umatku ini akan berpecah menjadi 73 kelompok. Seluruhnya diancam dengan neraka kecuali satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada jalan yang lain untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan kita. Demikian pula kenikmatan yang abadi, yang kekal dalam kehidupan akhirah, kecuali apabila seseorang kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Apa yang mereka ajarkan, maka itulah yang kita amalkan. Apa yang mereka tinggalkan, maka itulah yang harus kita tinggalkan. Sebab Rasulullah alaihissalatu wassalam hanya menyebutkan bahwa mereka yang diselamatkan oleh Allah subhanahu ta'ala adalah orang-orang yang berjalan di atas sunnahnya dan sunnahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata, fa innal hayya la tu'manu 'alaihi fitnah, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa di antara kalian yang hendak menjadikan seorang panutan, maka hendaknya dia mengikuti dan mendengarkan bimbingan dan arahan dari mereka yang telah meninggal. Yang dimaksud adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Ulaika afdalu hadhihi al-ummati quluban wa a'maquha 'ilman wa aqalluha takallufan." Para sahabat itu, mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya dan paling dalam ilmunya dan paling minim kesalahan dan kekeliruannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jalla wa'ala senantiasa mengarahkan dan membimbing kita untuk senantiasa berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan bimbingan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati dakhala al-jannata illa man aba." Setiap umatku telah mendapatkan jaminan surga, kecuali yang enggan. Yang enggan masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapakah mereka yang enggan masuk ke dalam surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang mendapatkan jaminan surga. Namun siapa yang menyelisihi ajaranku, sunnahku, maka dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan yang singkat di pagi hari ini memberi manfaat kepada kita sekalian dan menjadi tambahan ilmu dan iman kepada kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.